Lama-lama aku tak tahan, semakin lama semakin tak tahan. Punya pacar macam kamu, tak setia, bohong melulu. Aduh, makan hati. Lah janji datang, apel malam minggu, kebohong melulu. Pada temanku, dia hanya teman biasa, satu ganggu waktu SMA. Aduh, mana tahu, putuskan saja tali cinta kita. Ku benci kamu, dikit-dikit engkau cemburu, dikit-dikit marah pada. Engkau curiga, apa salahku? Putus-putus saja cintamu. Aku tak suka-suka kamu. Tak ada lagi kamu cinta di hatiku. Bohong melulu. Aduh, makan hati. Setelah janji datang, apel malam minggu, kok bohong melulu. Dikit-dikit marah padaku, kau cemburu pada temanku. Dia hanya teman biasa, satu bangku waktu SMA. Aduh, mana tahu, putuskan saja tali cinta kita. Ku benci kamu, dikit-dikit engkau cemburu, dikit-dikit marah padaku. Engkau curiga, apa salahku? Putus saja cintamu, aku tak suka-suka kamu. Tak ada lagi kamu cinta di hatiku. Kisah ini setahun berlalu. Terima kasih. Seandainya engkau mau mati, apa arti air mata ini? Seandainya kau hanya menyayangiku, takkan mungkin kau sakiti. Tapi kini apa yang terjadi? Sebaliknya duri yang kau beri, sumpah mati datangnya hanya di bibir. Janji manis tak pernah ada bukti. Dulu apapun yang kau minta, tanpa curiga ku berikan. Demi kebutuhan kita, ku pasrahkan segalanya. Tak pernah ku bayangkan bukan cinta yang kau harapkan. Sesungguhnya diri sebaliknya duri yang kau beri, sumpah mati datangnya hanya di bibir. Janji manis tak pernah ada bukti. Dulu apapun yang kau minta, tanpa curiga ku jatuh cinta, aku butuh pendamping setia. Oh, katakanlah saja bila kau telah benci padaku, jangan kau beri aku racun yang manis, batinku mesti terwujud. Nasib ini Tuhan Maha tahu. Aku pasrah karena jatuh cinta. Aku butuh pendamping setia. selaksari tangan dirundung duka. Bila malam selalu menyelimutiku, menyentuh dalam sanubariku. Oh, rasanya akan ku tempuh dengan penuh ketabahan. Oh, rasanya akan ku tempuh, tapi kini tabir duka akan terbuka. Bahagianya manusia bila tercapai yang dicita-citanya. Bulan pun tersenyum riang, Bandung pun tak akan terselimut hitam. Tapi takdir Tuhan katakan semua yang kami rindu. mati. Ini salah, itu salah, semuanya serba salah. Pilih mana, sama-sama orang. Meskipun si dia rasanya karena dia akan tiba. Tunggu ku tunggu, tunggu, detik-detik ku menunggunya. Datangkah datang dia, hati kesal padanya. Dan terdengar berbunyi, kesal hilang di hati. Merona di hati. Mungkin tak terulang lagi, ku ingin bermimpi, aku pun lelah. Mengapa kau seorang jejaka. Melepas cintanya untuk memikat pria. Senyum di bibirnya tak seindah hatinya. Hanyalah kepalsuan yang membara di dada. Seorang jejaka melepas cinta.